simpen di otak beli, penengos di hati beli. Sungguh sulit beli mengerti, semua bisa saja terjadi. Ini ngerti kena adi, ketumah sekena beli. It was a sweet, sweet memory, keajaiban bagi beli. Adi ngeletek ke beli, dingin tito ngasih dini. Beli malas ngekis adi, dingin di beten bintang kinta mani, di beten bintang kinta mani. Angin ni galatin sayang, bulan ni lengkapin nambun. Angin bintang yang mesunan, atap li terus melayang. Dali ngerti kena adi, kita masih kena beli. It was a sweet, sweet memory, keajaiban bagi beli. Adi ngeletak yak beli, dingin di tengah sedini. Beli malas kekis adi, dingin di batan bintang kinta mani. Dan bintang kinta mani, dibatan bintang kinta mani. Adi ngorang, this is the moment of my life. Dan